إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خاصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا بنعمة دين سرية دين الإسلام قال الله تعالى في الكتاب العزيز كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأشهد أن محمدا عبده ورسول الذي أدى الأمانة وبلغ رسلا ونصح للأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين وجمرة الصالحين رحمكم الله Puji sanjung senantiasa kita panjatkan kehariban Allah, tumpuan kasih, limpahan sayang. Yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Dialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat hambanya, melebihi sang bayi yang merindukan air susu dari umi. Dialah Allah yang selalu mencurahkan perhatian. Diminta ataupun tidak diminta, rizki tetap mengalir, rahmat terus tercurah dan melimpah kepada seluruh makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Namun dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi beribadah dengan menaikkan kejahatan-kejahatan-kejahatan dan maksiat-maksiat kehadapan Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang selalu mengurus segala keperluan hidup daripada makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Sementara dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi mensyukuri dengan menaikkan dosa, bangga dengan dosa, bahkan tidak malu-malu berbuat dosa di alam Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari setetes air mani. Mereka menjadi gagah, ganteng, cantik. Ada yang rambutnya keriting, badannya hitam keling. Ada yang rambutnya lurus, badannya putih. Ada pula yang badannya putih, rambutnya warna krem. Mereka semua manusia itu Allah tebarkan di seluruh alam semesta. Dan Allah melebihi mereka manusia daripada makhluk Allah yang lain. Berupa akal dan pikiran. Tapi kebanyakan mereka manusia itu hidup dengan kesombongan. Egois, angkuh, takabur. Bahkan di antara mereka manusia itu ada yang lupa kepada Allah Rabbul Alamin. Di suatu saat Allah mengembalikan mereka manusia ke tempat yang paling terendah, yaitu menjadi bangkai-bangkai yang ditelan oleh cacing-cacing Allah di perut bumi Allah. Dialah Allahu Akbar. La ilaha illallah ma'budu illallah. Dengan segala hamparan ridho, taufik dan hidayah, aktivitas kemanusiaan kita terhenti sejenak. Kita menyatukan jiwa raga kita berduyung-duyung menuju tempat yang mulia dalam rangka membangun kerinduan dan kecintaan kita kepada Allah melalui sholat Jumat berjamaah. Semoga sholat Jumat kita hari ini menjadi sholat Jumat yang terbaik, tersempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam tering salawat kepada manusia agung, kekasih Allah yang sengaja dikirim oleh Allah untuk penduduk akhir zaman. Dia datang untuk mencerdaskan. Dia datang untuk mencerahkan. Diutus oleh Allah untuk mengkaryakan. Diutus oleh Allah untuk membangun dan memandirikan penduduk bumi menyembah Allah semata. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salam dan salawat kita kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat setia dan terbaik Rasulullah. Siang, pagi, malam, pagi, petang, dalam suka dan duka mereka menemani dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dakwah itu tersebar di seluruh penduduk muka bumi. Salam dan salawat pun kepada para alim ulama, tabi'in tabi'it, guru-guru kita, mujahid-mujahid bangsa Indonesia yang mereka berjuang dengan semangat wa attasimu bihablillahi jami'ah. Alhamdulillah, perjuangan itu mereka tulis dalam pembukaan Undang-Undang 45 untuk anak bangsa Indonesia. Atas berkat rahmat Allah, didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, Indonesia diberkahi kemerdekaan berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menulis juga untuk anak bangsa Indonesia. Indonesia berdasarkan Kul huwallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia menuju mandiri Indonesia Raya, yaitu bangunlah jiwa dan raga. Ma'asiral muslimin wa jumaratus salihin rahimakallah. Khatib sebelum menyampaikan isi khutbah, menyampaikan wasiat Allah kepada pribadi khatib dan kepada seluruh jamaah. Ya ayuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itaqullah, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa dalam arti sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dalam keadaan tulus dan ikhlas, serta menghindari serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan penuh kesabaran. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ma'asiral muslimin wa jumaratus salihin rahimakumullah. Hari ini kita berada di 3 Syawal 1437 Hijriah. Kita baru saja melewati bulan suci Ramadan, di mana Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Pertanyaan yang muncul, dari kepergian Ramadan itu apakah meninggalkan kualitas kepada umat Islam ataukah tidak? Masyarakat dunia sedang menunggu umat Islam Indonesia. Dari jumlah penduduk masyarakat dunia, Indonesia adalah masyarakat muslim terbesar di dunia. 220 juta. Dari 220 juta penduduk muslim itu, masjid yang terbangun di tanah air Indonesia sebanyak 998 ribu. Dari dua fenomena ini, kalau dikaitkan dengan keadaan Ramadan dan kondisi umat Islam kekinian, maka kita dapat survei bahwa dari umat Islam 220 juta itu tidak berarti di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Dari 998 ribu masjid yang terbangun di tanah air Indonesia itu, dari survei yang dibuktikan, hanya 4 saja yang makmur. Satu ada di Yogyakarta, satu ada di Bali, satu ada di Makassar, dan satu lagi ada di Kalimantan. Dari total penduduk umat Islam Indonesia 220 juta itu, dari survei yang dimungkinkan lagi, penghafal Al-Quran yang ada di Indonesia hanya 0,20%. Dari perjalanan umroh dan haji terbesar di dunia, Indonesia menjadi umat Islam yang terbesar menunaikan umroh dan haji. Tapi dari survei yang kita lakukan kepada jamaah umroh dan haji, 95% tidak memahami manasik dan hukum serta haji itu sendiri. Ada apa dalam kondisi ini? Ada apa dengan masyarakat mayoritas muslim hari ini? Pertama, umat Islam Indonesia tidak melanjutkan warisan Rasulullah yang namanya dakwah dengan sempurna. Dakwah tidak berjalan dengan maksimal di seluruh tanah air Indonesia. Bahkan dari survei juga dibuktikan, daya yang tersedia untuk melayani 220 juta cuma 700 ribu. Dari 700 ribu itu 67% tinggal di wilayah perkotaan. Dari 67%, 57% menjadikan dakwah menjadi lahan mencari nafkah. Negara tidak hadir dalam dakwah. Kementerian Agama hanya mengambil peran khusus pada haji dan perkawinan saja karena di sana ada uangnya. Sementara di tingkat RT, RW, lurah, camat, wali kota, kabupaten, gubernur, menteri, sampai presiden, dakwah tidak berjalan dengan sempurna. Sehingga yang ditemukan dari tidak berhasilnya dakwah, tidak fokusnya dakwah, tidak ada dakwah adalah di lingkungan Indonesia hari ini sudah hadir 330 aliran sesat. Hadir lagi 126 nabi palsu. Tumbuh lagi 7 malaikat palsu di Indonesia tercinta ini. Belum lagi Indonesia menjadi panen ekstasi, narkoba, minuman oplosan, hadir dengan sempurna di negeri ini. Belum lagi hadir lagi pornografi, pornoaksi, LGBT yang hadir juga dengan tumbuh dengan baik di negara ini. Ma'asiral muslimin wa jumaratus salihin rahimakumullah. Belum lagi dari aktivitas kenegaraan. Di sana banyak tumbuh orang-orang yang tidak amanah dalam bangsa dan negara. Ma'asiral muslimin wa jumaratus salihin rahimakumullah. Dakwah tidak jalan. Logika sederhana, kalau negara dan bangsa ini mau memberlakukan dakwah itu secara konkret di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara, maka yang terjadi adalah setiap RT harus ada 7 orang dai. Dari 7 dai itu, 2 mengambil peran di RT itu untuk mengajarkan Iqra'ul Quran, tadabur, menghayati dan mengamalkan. 1 dai lagi mengambil peran untuk mengantarkan warga RT itu untuk memahami sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 dai yang lain mengambil peran mengatur hukum fikih kepada warga dan membangun muamalah kehidupan. Tugas ketua RT sudah tidak lagi mengurus PBB dan menjual tanah warga, tapi berada di masjid untuk absen warga yang sholat berjamaah. Itu yang harus dilakukan oleh negara. Karena negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mengantarkan warganya untuk taat kepada Allah. Mengantarkan warganya untuk ambil Al-Quran menjadi way of life. Untuk mendidik manusia, untuk menjadi manusia seutuhnya dan menuju manusia Indonesia raya. Ini tidak ada. Ini tidak hadir. Bahkan umat Islam mayoritas hari ini menjadi buah bibir masyarakat. Karena dakwah tidak hidup. Belum lagi panen dengan mazhab-mazhab yang saling menyalahkan, saling berkelahi, saling membidakkan, saling mengkafirkan dalam hidup. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan visi misi menyelamatkan manusia adalah anitum harisum alaikum. Untuk membangun Indonesia pada 100 tahun kemerdekaan ini tidak ada jalan lain. Tidak bisa dengan analisa ekonomi. Tidak bisa dengan analisa politik. Tidak bisa dengan analisa pendidikan. Kecuali dengan dakwah. Bahasa sederhana dari Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu intansurullah yansurukum wa yusabit akadamakum. Hai orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menolong agama ini, Allah pasti menolongnya. Barang siapa yang mengurus agamanya, Allah akan mengurusnya. Barang siapa yang menata agamanya, Allah akan menatanya. Barang siapa menjaga agamanya, agama ini akan dijaga oleh Allah. Justru hal ini tidak lihat di tengah-tengah kehidupan kemayoritasan kita. Bahkan penduduk DKI Jakarta hari ini pusing mencari pemimpin yang taat kepada Allah. Karena dakwah tidak ada. Di lingkungan RT sudah tidak lagi menemukan orang yang amanah mengambil masyarakat untuk menuju anitum harisum alaikum. Justru yang ditemukan adalah wa ma adara fulus minal halus tembus fulus. uang lebih berarti dalam kehidupan. Akidah disingkirkan, tauhid dijauhkan, iman sudah tidak lagi menjadi nilai. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mutafakun alaih, suatu saat nanti orang-orang Islam menjadikan perempuan perut-perut menjadi Tuhan. Dinar menjadi agama. Pangkat jabatan menjadi bila-bila kehidupan mereka. Pemimpin hadir di tengah-tengah mereka tapi tidak berarti. Oleh karena pemimpin akan menyusahkan mereka. Kenapa? Dakwah tidak berarti. Dakwah tidak jalan. Intansurullahnya tidak berarti dalam hidup bangsa dan negara kita. Padahal kalau mau menjaga bangsa ini seperti para pendiri bangsa ini adalah menempatkan kulhu Allah pada tingkatan untuk mendapatkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk menuju manusia adil dan beradab, akidah dan tauhid harus ada pada masyarakat Indonesia. Sehingga ketika perintah Allah dilaksanakan, rapat ditunda karena panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asiral muslimin wa jumaratus salihin rahimakumullah. Hasil yang ditemukan kembali adalah RT-RT Indonesia berebutan, banyak orang berebutan menjadi ketua RT. Karena ada uang politik, ada uang menjual tanah. Bahkan dari DKI Jakarta dapat ditemukan bahwa 98,97% orang Betawi sudah tidak punya tanah lagi. Karena permainan ketua RT menjual tanah dengan orang-orang asing demi untuk perut. Sementara akidah tergadai di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Ma'asiral muslimin wa jumaratus solihin rahimakumullah. Negara ini hadir karya para ulama. Negara ini ada karya para ulama. Maka umat Islam tidak boleh dalam ketakutan bicara al-haqqu mir rabbika fala takuna minal mumtarin. Ramadan memberi pesan kemenangan pada kita. Ramadan mendidik kita menjadi manusia yang mampu membawa Badar pada masyarakat hidup berikutnya. Ramadan tidak mendidik kita untuk membawa Uhud, tapi membawa Badar agar kita mampu menegakkan, agar orang tahu bahwa Islam bukan agama yang membunuh, Islam bukan agama yang mencelakakan, Islam bukan agama yang fundamentalis, tapi mencerdaskan, mencerahkan. Sebagaimana Rasul Muhammad SAW di awal bangkit membangun jahiliyah itu menjadi masyarakat beradab. Mengapa di Indonesia yang mayoritas hari ini justru ketakutan? Karena dakwah tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia. Ma'asiral muslimin, khutbah singkat ini tidak bisa menyelesaikan persoalan. Kecuali kita akan dialog berikutnya untuk membahas bagaimana umat Islam wa'tasimu bihabalillahi jamia. Semoga khutbah singkat ini memberi manfaat kepada pribadi khatib dan kepada seluruh jamaah agar kita kembali menjaga agama ini dengan dakwah agama yang benar. Sehingga kita mampu menjaga Indonesia dan umat dan bangsa yang kita cintai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri. Ilal ladzina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabar. Barakallahu wa lakum fil alim azim. Wa nafa'iyakum minal ayati wa zikiril hakim. Wa takabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. إن الحمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معاشر المسلمين وجمرة الصالحين رحمكم الله. Rasul sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu menyampaikan, suatu saat nanti umat Islam itu digerogoti manusia seperti orang sedang kelaparan. Di saat itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah di saat itu umat Islam sangat sedikit?" Nabi menjawab, "Tidak. Di saat itu umat Islam sangat banyak. Mereka mayoritas. Tetapi mereka terjangkit wahan, ubud dunia, wahayatul maut. Mereka terlalu cinta kepada dunia dan takut pada kematian. Sehingga mereka tidak berarti. Mereka seperti sampah di laut. Arus ke timur ikut ke timur. Arus ke barat ikut ke barat. Ke selatan ikut ke selatan. ke utara, ikut ke utara. Mereka tidak punya jati diri. Mereka tidak bermakna dalam hidup. Kemayoritasan mereka hanya sampah, tak berarti di tengah-tengah kehidupan. Ramadan memberikan bekas itu kepada kita. Bagaimana menjadi la'allakum tattaqun? Bagaimana membawa siam itu menjadi kekuatan Islam pada kehidupan bangsa dan negara? Tetapi justru Ramadan tidak memberi bekas kecuali hanya ikut rame, kecuali hanya sekedar apa adanya. Maka marilah kita maknai Ramadan itu dengan kekuatan siam menjadi masyarakat yang mampu dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, tauhid akan tumbuh, iman akan terjaga, tertata, akidah akan terjaga, dan pada akhirnya bertemu Allah dalam keadaan penuh dengan keimanan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbi ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تهاملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اصلح أمة الشرير محمد في إندونيسيا اللهم استور أمة الشرير محمد في إندونيسيا اللهم جبور أمة الشرير محمد في إندونيسيا اللهم معافي أمة الشهيد محمد في الدين والدنيا وزاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله لعلكم لعلكم تذكرون حكيم الصلاة